Masih ada satu jam. Kita kembali kepada materi tadi, materi. Jadi ini sudah selesai materi materi aura. Sekarang kita masuk pada materi. Kita kembali dulu pada materi apa tadi? Ibadah ya. Baik. Ya tadi materi ibadah. Tujuannya sudah kita sebutkan, kemudian pengertian ibadah sudah, akad ibadah, kemudian syarat diterimanya ibadah. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir dari materi ini, dan dia disajikan pada apa? Pada tarbiyah, halaqah tarbawiyah. Syumuliyatul ibadah, universalitas ibadah, atau keluasan dari pengertian ya ibadah itu. Ibadah itu mencakup pertama nawahil hayati wa dini kullihi. Jadi ini untuk apa? Meluruskan distorsi terhadap ibadah. Ya. Nah, ibadah selama ini dipahami bahwa hanya sekedar ritual seremoni. Nah, sekarang dengan materi ini untuk menjelaskan kepada ya binaan kita bahwa ibadah itu bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, bukan cuma ya zikir, tapi ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi ya yang pertama adalah nawahil hayati wa dini kullihi. Yang pertama bahwa ibadah itu mencakup al-ibadatul mahdha. Al-ibadatul mahdha. Dan ibadah mahdha ini terdiri dari al-faraid wan nawafil. Ada yang fardu, ada yang ya nafilah. Ya. Misalnya antum nanti berikan contoh langsung ya. Jadi kalau dalam kajiannya nanti antum ya kasih contoh langsung. Ya, walaupun di sini tidak disebutkan contohnya, antum bisa ya. Karena kita berharap bahwa materi ini ya, jangan istilahnya dalam kajian betul-betul ini saja seperti itu. Apa adanya. Ya diusahakan dikembangkan. Dan itu ya, sangat terkait dengan wawasan kita untuk banyak memuraja atau membaca ya marajibnya yang kita sebutkan pada setiap ya setiap materi. Ya, jadi ini hanya sekedar ya memudahkan. Jadi ini yang merupakan panduan untuk memudahkan kita dalam kajian. Jangan dianggap bahwa harus seperti ini saja, bisa saja ya kita kembangkan. Fardu misalnya itu berikan contoh, nafilah juga berikan contoh. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah juga mencakup masalah moral dan etika, akhlak dan adab. Jadi kita menyesuaikan etika kita, moral kita, adab kita dengan Islam. Syariat Islam berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibadah juga mencakup asiasa, politik. Artinya ketika kita berpolitik, hendaknya politik dalam nuansa syariat Islam. Jadi kalau kita berpolitik bukan sistem Islam, maka dia tidak masuk dalam kategori ibadah. Wah, ini bahaya ini orang-orang kalau didengar oleh orang-orang politikus. Karena kita tadi menyampaikan bahwa syarat sebuah ibadah itu ada dua kan? Ikhlas dan mutabah. Nah, kalau kita istilahnya melakoni dunia perpolitikan ala ghair syariatillah, maka berarti kita keluar dari koridor ibadah. Karena tidak terpenuhi satu syarat dari dua syarat, mutlak harus terpenuhi pada sebuah ibadah itu. Maka ini yang saya katakan memang berat. Oleh masalah kita jadikan sebagai sarana untuk berdakwah. Ya silakan aja kita sebagai sarana ibadah. Tapi ketahuilah bahwa dengan sistem dan aturan politik yang bukan politik Islam, itu berarti kita yang melakukan sebuah aktivitas yang di luar daripada koridor ibadah itu. Berarti kita keluar daripada tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ini tidak boleh, tidak boleh satu detik pun mestinya, tidak boleh satu detik dari hidup kita ini keluar dari koridor ibadah. Mestinya 1x24 jam semuanya masuk dalam koridor ibadah. Iktisab demikian juga, ya, bahwa menata ekonomi juga adalah bagian daripada ibadah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kita memberi makan, apa namanya, kita mendatangi keluarga, ya, adalah sedekah. Bahkan kemudian, ya, apa yang kamu letakkan pada, ya, mulut istrimu, ya, juga adalah sedekah. Makanya mencari rezeki juga harus masuk dalam nuansa ibadah. Tapi harus diperhatikan dua syarat tadi. Syaratnya kita mencari nafkah untuk membiayai keluarga. Yang kedua, cara mencari nafkah sesuai dengan koridor syar'i. Nah, kalau dia keluar dari koridor syar'i, maka dia tidak masuk dalam kategori ibadah. Berarti separuh dari hidup kita ini tidak masuk dalam kategori ibadah. Kita keluar dari ibadatullah. Kemudian begitu juga dengan ta'lim. Iya. Dia masuk dalam bagian pendidikan, iya, pengajaran. Kemudian al-askariya, iya, militer juga demikian. Intinya bahwa, iya, semua, iya, sisi kehidupan manusia itu, iya, dia harus bernuansa ibadah. Dan kapan kita tidak memasukkan bagian daripada ibadah, maka, iya, seperti itu tadi, bahwa kita keluar dari, ya, hakikat dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, dari mulia ibadah, ya, tadi ini berkaitan dengan nawahil haya wa din kulli, dari sisi, ya, dan aspek kehidupan seluruhnya, ya, dan, ya, din secara total. Sekarang kita berbicara dari sisi kianul insan, eksistensi, ya, manusia. Artinya bagaimana diri kita dari rambut sampai kaki itu, ya, dia masuk dalam, ya, nuansa ibadah. Jangan telinga kita masuk beribadah lalu kemudian lisan kita tidak beribadah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mulai dari al-fikir, bagaimana kita, ya, beribadah lewat pikiran kita. Bagaimana beribadah dan pikiran kira-kira? Hah? Berpikir positif, berpikir sesuai dengan, ya, atau mentafakkur, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau belajar, ya, itu semua adalah bentuk ibadah. Pada maksud juga mentadabur, ya, ayat-ayat, apakah itu ayat-ayat kauniyah, ayat atau ayat-ayat tanziliyah, ya, itu semua masuk pada ibadah, ya, bil fikr, al ibadah bil fikr. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah yang sebenarnya tidak ada di materi, ya, ini yang perenungan diri di dan alam semesta. Kemudian ayat-ayatnya ini contoh-contoh saja. Kalau antum mau tambahkan silakan. Ya. Ini sebagai contoh saja ibadah, ya, dengan pikiran. Kemudian yang kedua bilqalb, ibadah dengan hati. Ya, contohnya seperti cinta dan takut pada Allah. Kemudian ar-raja, ar-ridha, as-sabar. Itulah bagian daripada ibadah, ya, bilqalb, dengan hati kita. Al-haya, al-ikhlas, at-tawakkul, ya. Ini semua masuk ibadah qalbiyah, ibadah qalbiyah. Kemudian yang ketiga, ibadah, ya, al-ibadah bil lisan, dengan lisan. misalnya ini zikir, ya. Zikir itu ada yang sifatnya zikir sana dan ada yang zikir yang sifatnya doa, pujian kepada Allah, ya. Ada yang sifatnya doa, itu semuanya ya masuk ya, ibadah lisan, ya. Tilawah, doa dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ya ada ibadah dengan tangan, dilihat. Bagaimana ibadah tangan? Ya. Memberi dan tidak memberi, itu ibadah tangan termasuk. Itu contohnya ya, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, itu masuk ibadah. Ya. Misalnya ada orang yang minta ya kepada kita sumbangan untuk apa? Untuk yang kemaksiatan sih, yang kemaksiatan misalnya apa? Ada yang ada orang yang minta sumbangan, ya misalnya begitu sumbangan maulid. Kemudian kita tidak memberi, maka itu ibadah tangan, ibadah tangan, kita tidak berikan apa yang ada di saku kita. Kemudian ada orang yang minta karena kebutuhan dakwah. Ada dai kita ini mau dikirim ke daerah tidak ada transportasinya, ya kita berikan, ya berarti itu ibadah. Dia masuk ibadah maliyah dan ibadah ya, tangan sekaligus. Tapi kalau ada orang yang menyumbang, misalnya menyumbang sepak bola misalnya, atau ada orang yang menyumbang sekarang macam-macam menyumbang kampanye, masuk ibadah itu atau tidak? Tergantung dari niatnya. Kalau niatnya mencari ridha Allah, kira-kira ada yang begitu? Saya kira tidak ada yang menyumbang karena Allah. Ada tendensi dan motivasi lain. Kalau dia menyumbang karena Allah, mestinya lembaga dakwah yang disumbang. Makanya kasihan ya. Kasihan kalau tidak naik lagi, rugi miliaran, ya saya biasa ya, berkurang mengatakan seandainya uang miliaran itu terjunai disumbangkan kita beribu doa, berapa angkatan kita beribu doa bisa selesai dan kita kirim. Tolong disampaikan. Nah, termasuk ya, ibadah badlunal, mengeluarkan ya, harta, ya. Mengeluarkan harta ya, atau yang biasa dikenal dengan ibadah maliyah. Nah, kemudian ya terakhir ya cakupan ibadah ini ya adalah mahawir al-haya, mahawir al-haya, ruang lingkup kehidupan. Ada ibadah yang sifatnya individu, ya, salat misalnya, ya, itu zikir, baca Quran, ya, itu berkaitan dengan pribadi. Ya. Kemudian ada yang, ya, berkaitan dengan rumah tangga, ya, menterbiah anak-anak, kemudian memberi nafkah kepada istri dan seterusnya, ya itu ya, ibadah yang berkaitan dengan rumah tangga. Ada yang berkaitan dengan masyarakat misalnya apa, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, ya. Jadi pada satu sisi bagi orang yang berdakwah itu dia adalah ibadah ya pribadi, tapi manfaatnya ya kepada masyarakat banyak. Ya, kemudian begitu juga dengan ya, negara. Negara misalnya mentadbik syariat, melaksanakan syariat Islam secara totalitas, ya, karena tidak akan mungkin syariat Islam itu dilakukan secara pribadi-pribadi. Ya, ada syariat Islam yang dilakukan secara pribadi-pribadi, tapi ada yang ya, dia tidak bisa dilakukan kecuali ada lembaga. Ya. Ini yang berkaitan dengan ya syumuliyatul, ya syumuliyatul ibadah. Adapun maraji, ya, atau rujukan materi ini, yang pertama, sebenarnya rujukannya banyak. Hampir semua buku-buku tauhid itu membahas tentang masalah ini, masalah ibadah. Ya, tapi di antaranya yang ya, mungkin mudah didapat, pertama kitab tauhid oleh Dr. Salim Fauzani. Ada dua, ada jadi satunya, kemudian ada buku tauhidnya yang lain lagi. Ya, kemudian ada bukunya juga Al-Irsyad ila Tashihil I'tiqad. Itu juga, ya, tapi saya kira belum diterjemahkan itu. Kemudian ada Tashihil Aqidah, ya, juga di situ dibahas tentang masalah itu. Kemudian ada buku Al-Ibadah, ini kayaknya juga sudah diterjemah oleh Syekh yang diterima Tehniya. Kemudian ada juga Al-Ibadah yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardawi. Saya tidak tahu apakah sudah terima atau belum. Judulnya itu Al-Ibadah, juga membahas tentang masalah seperti ini. Ya, tapi intinya hampir semua buku-buku tauhid itu membahas tentang karena ini termasuk di antara masalah yang sangat krusial dan mungkin apalagi terjadi distorsi pemahaman yang benar terhadap ibadah tersebut.